Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mulia, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di siang hari ini. Melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa, kita ada membaca kitab Bulughul Maram Fi Adillatil Ahkam, kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kita membaca pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu Kitabul Jami', sampai dengan di babul wara' wa zuhud, bab tentang wara' dan zuhud. Kemarin ada disampaikan bahwa wara' itu maknanya adalah bersikap hati-hati. Jadi babnya di depan itu adalah bab wara' dan zuhud, begitu ya. Bab wara' atau bab zuhud dan wara'. Kemarin disampaikan pada bulan yang lalu bahwa wara' adalah bersikap hati-hati, sementara zuhud itu adalah menjadikan diri kita, harapan kita atas apa yang Allah janjikan kepada kita itu lebih besar dari apa yang ada di tangan kita sendiri. Dalam bahasa mudah, zuhud itu boleh diartikan sebagai bersikap sederhana, tidak serakah, sementara wara' bersikap tadi hati-hati. Sebelum saya lanjutkan baca hadis yang kedua dari bab ini, kita sudah sampai di hadis yang kedua. Kemarin hadis innal halal bayyin. Ini hadis yang kedua adalah hadis ini. Saya akan menyampaikan sedikit keterangan yang berkait dengan wara', sikap hati-hati. Di dalam hadis yang lalu kita ada mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa'a syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram ila akhiril hadis. Dikatakan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada perkara yang samar, hitam putih, halal jelas, haram hitam jelas. Ada area samar-samar abu-abu, namanya area syubhat. Area syubhat itu tidak banyak yang tahu. Siapa yang berusaha, kata Nabi, menjaga dirinya dari yang syubhat, sungguh ia telah membebaskan, memuliakan dirinya dan memuliakan agamanya. Dan seterusnya. Ini sekedar mengulang. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sikap hati-hati wara' itu pada yang syubhat itu seperti apa konkretnya? Dia minimal ada pada tiga keadaan. Mungkin kemarin sudah sempat disampaikan satu dua halnya, ini diulangi agar lebih jelas buat kita. Yang pertama adalah wara' dari yang syubhat. Wara' itu sifatnya, sikapnya, orangnya disebut wira'i. Wara' itu minimal atas yang syubhat adalah menjaga dari tiga perkara. Satu, dari perkara yang kita tidak tahu hukumnya. Kita nggak tahu hukumnya apa ini. Sebagai sebuah contoh, saya menyewa, saya mengontrak satu rumah. Rumah yang saya kontrak itu, tentu yang disewakan kepada saya adalah rumah, tanahnya, kebunnya yang ada di depan rumah, pohon jambu yang tumbuh di atas tanah itu adalah milik tuan rumahnya, milik yang menyewakan. Maka pada ketika pohon jambu itu berbuah, kita sama sekali tidak berhak sebagai penyewa rumah untuk mengambil buah jambunya tanpa seizin yang punya rumah. Kalau kita tidak tahu posisinya ini boleh atau tidak, halal atau haram, semestinya kita bertanya kepada orang yang ngerti hukum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak paham atas sesuatu. Gambaran yang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau saya adalah seorang pedagang, di dalam agama ada apa yang disebut sebagai khiyar. Khiyar itu adalah pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Kita bapak, mungkin awal kita nggak ngerti bahwa menulis seperti ini adalah tidak boleh. Menulis tulisan ini di toko kita, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini tidak boleh dalam hukum agama. Kenapa? Sebab Anda membatalkan hak khiyar orang lain. Kita tidak bisa membatalkan hak khiyar orang. Begitu, saya boleh batalkan hak khiyar saya. Khiyar artinya pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Saya boleh bilang begini sebagai penjual, barang yang sudah saya jual tidak akan saya tarik kembali. Boleh saya batalkan hak khiyar saya. Tapi saya tidak punya hak untuk membatalkan hak khiyar orang lain. Khiyar itu ada tiga macam. Khiyar majlis, khiyar ain, dan khiyar syarat. Khiyar majlis adalah pada ketika seseorang atau dua orang bertransaksi di satu tempat, selama mereka berdua masih berada di area tempat transaksi itu berlangsung, baik itu sebuah toko atau ruangan atau apa, maka keduanya, baik penjual ataupun pembeli, boleh membatalkan transaksinya. Sudah jual beli nih, saya beli ya pak, iya saya jual. Transaksi kita masih ada di situ, belum kemana-mana. Lalu mungkin saya sebagai pembeli atau dia sebagai penjual berubah pikiran. Kita bilang, maaf pak, ini saya nggak jadi beli atau saya nggak jadi jual. Tidak bisa kita sebagai seorang muslim membatalkan hak khiyarnya atas dasar apa. Gitu. Nah, itu khiyar majelis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar di mana kita diberikan kewenangan atau diberikan satu keleluasaan oleh agama untuk membatalkan transaksi pada masa dalam rentang waktu 3 hari. Selama barang yang kita beli belum berubah dari keadaan kita beli. Kalau ada bungkusnya belum saya buka bungkusnya. Tidak ada yang saya rusak dari barang yang saya beli tersebut. Selama masa 3 hari itu saya boleh mengembalikan atau orang yang menjual boleh menarik kembali. Siapa yang mengatakan seperti ini? Hukum yang mana yang dalam hukum agama ataupun hukum negara? Kalau ada orang sudah dipanjerin tanah, saya punya tanah atau bapak punya tanah, saya beli tanah bapak, saya kasih uang muka katakanlah 10%. Satu masa atau beberapa saat pada masa khiyar syarat itu, misalnya 3 hari itu, sebelum itu berlalu, bapak sebagai penjual bilang kepada saya sebagai pembeli, pak, saya nggak jadi deh jual tanahnya. Mungkin dia dapat tawaran yang lebih baik, atau dia berubah pikiran dari menjual tanahnya. Saya tidak boleh mengatakan, nggak bisa pak, saya kan sudah kasih uang muka. Kalau begitu, apa sih namanya? Bapak harus berikan, ini harus lanjutkan transaksi. Ya ikhwan, janganlah makan harta orang lain dengan cara yang haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Janganlah kita makan harta orang lain dengan cara yang batil dan kita mencoba membuat satu legitimasi, satu pembenaran baik melalui pengadilan atau yang lain bahwa apa yang kita lakukan itu adalah boleh dan benar. Enggak boleh. Dua, khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib adalah satu keleluasaan yang diberikan oleh agama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi kalau terlihat ada aib, cacat, baik pada alat tukarnya, uang, atau pada barang yang dijual. Kita boleh kembalikan seberapa lama pun. Kalau kita jumpai cacat tersebut, kita boleh kembalikan selama cacat tidak disebabkan oleh kita sendiri. Begitu. Tadi saya katakan, Wara' dari hal yang syubhat itu ada tiga macam. Satu, pada sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya. Ini Anda, saya harus tanya yang jelas. Boleh enggak? Halal enggak ini barang? Dibenarkan tidak dalam syariat? Tanya, sampai clear, sampai jelas. Satu. Yang kedua adalah, ketika kita ragu. Pada saat kita ragu, sebagaimana sudah disampaikan pada bulan yang lalu, Nabi SAW katakan, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragukan, ambil apa yang kamu yakini. Misalnya ada satu orang, saya berhutang sama Anda, Bapak, misalnya Ahmad. Saya berhutang sama Pak Ahmad. Lalu satu berlalu masa, Pak Ahmad telepon saya bilang, Pak Ustadz, hutangnya yang 1 juta itu kalau bisa dikembalikan Pak, saya lagi butuh. Lalu saya ingat-ingat, kayaknya saya sudah membayar nih. Seingat saya pernah membayar. Nah, kalau ditanya, hukum itu dibangun atas keyakinan. Keyakinan dibangun pada keadaan semula. Keadaan semula, al-aslu baqa'u makana ala makan. Keadaan semula adalah saya belum membayar. Selama saya tidak bisa menunjukkan bukti sudah membayar, saya harus tetap membayar. Dua. Yang ketiga adalah pada ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ini saya ingat sudah disampaikan, maka kita ambil yang lebih hati-hati seperti kemarin pada contoh apa itu namanya, ada yang mengatakan kepiting halal dan haram dan hal-hal yang lain begitu ya. Itu sebagai sebuah tambahan atau mengingat kembali apa yang sudah disampaikan. Ini kita sampai di hadis nomor 2 dalam Babul Zuhud wal Wara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al muallif rahimahullahu taala wa dama naf'a bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifah in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Celakalah para hamba, orang yang menyembah uang emas, menyembah uang perak, atau menyembah pakaian yang indah dan bagus. Kalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia gembira, dia senang. Tapi kalau dia tidak diberi, dia akan tidak senang, dia akan kecewa. Ukuran dari zuhud yang paling minim adalah, ini bagian dari zuhud, adalah ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu artinya bersikap sederhana, tidak serakah, lebih yakin atas apa yang Allah janjikan ketimbang apa yang ada di tangan kita. Meletakkan harta di kantong, uang di kantong, bukan dalam hati. Bahasa yang mudah seperti itu gambarannya. Pertanda zuhud yang paling dasar, yang paling awal adalah ridha atas ketentuan Allah, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan buat kita. Sebagai sebuah gambaran, ada cerita tentang zuhud dan ridha ini. Ada seorang guru, dia hidupnya sederhana, benar tuh guru. Ya, rumahnya sederhana. Kendaraan pun dia tidak punya kecuali barangkali sekedar motor yang atau kendaraan yang ala kadarnya. Begitu yang sederhana. Kalau zaman itu mungkin keledai. Tidak punya hal yang mewah yang ia punyai, makannya pun sederhana, pakaiannya sederhana. Satu ketika dia sedih sekali, ini guru, ini orang yang alim ini. Lalu dia panggil muridnya. Dia bilang sama muridnya begini, nah, kamu pergi ke rumah teman saya. Dia orang yang sangat-sangat zuhud. Pergi ke rumah dia, minta sama teman saya itu, nasehat buat saya. Bilangin saya lagi gundah, saya lagi susah hati saya. Pergi itu muridnya ke sana. Sampai di sana, di rumah teman gurunya ini, ternyata orang yang dibilang zuhud itu teman gurunya. Rumahnya mewah, kendaraannya mewah, pakaiannya bagus, dan ketika dia makan, diberi makan ini anak santri, makanannya pun lebih dari apa yang biasa dia makan. Dia sudah menaruh sakwa sangka ini murid. Katanya ini orang zuhud, tetapi kok kayak begini, berkelimpahan hidupnya. Ya, tapi karena disuruh gurunya minta nasihat dari orang ini buat gurunya, dia ngomong. Dia bilang, Tuan, saya diperintahkan guru saya untuk menyampaikan pesan. Dia minta nasihat buat dirinya, dia sedang gundah. Sampaikan nasihat itu kepada saya, nanti saya sampaikan. Begitu perintah guru saya. Apa kata itu teman gurunya? Bilang sama gurumu, jangan serakah. Jangan ingin apa yang ada di tangan manusia. Bilang sama gurumu, hiduplah zuhud, hiduplah zuhud. Muridnya merasa tidak enak ini. Omongan kayak gini mestinya diomongin buat dia, orang itu, bukan buat gurunya. Pulang ke rumah gurunya, dibilangin. Sampai di rumah gurunya, kata gurunya, bagaimana pesannya? Kata muridnya, saya rasa ini tidak pantas omongan disampaikan ke Anda. Tak, sampaikan aja. Teman guru bilang, guru disuruh jangan serakah, suruh hidup zuhud. Tapi terus terang, saya merasa Anda lebih zuhud dari teman Anda. Guru digodoh. Apa kata itu orang? Tidak, itu orang benar. Semua yang disebut sebagai kemewahan, kekayaan ada di tangannya. Tapi seandainya itu semua lenyap satu saat, satu ketika, enggak bersisa sama sekali, hatinya tidak berubah pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya yang tidak punya apa-apa masih ingin apa yang ada di tangan manusia. Inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Ada satu orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Faqala, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh satu sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku amalkan itu amalan, Allah akan mencintaiku, manusia akan mencintaiku." Nabi ajarkan kepada kita itu amalan, kepada kita semua, khususnya kepada yang bertanya tadi itu, sahabat yang bertanya. Rasulullah sampaikan, "Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jangan serakah, ridhalah atas ketentuan Allah. Jangan menginginkan dan jangan menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Kalau kita tidak serakah di dunia, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita bersikap sederhana di dunia, Allah akan mencintai kita. Kalau kita tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kita." Salah satu cara menunjukkan, menjaga sikap kita bahwa kita tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia adalah, Bapak, jangan takjub, jangan begitu kagum ngelihat barang yang dipunyai orang di samping kita, teman kita sekerja, apapun bentuknya. Ya artinya kita bersyukur, ucapin alhamdulillah dia punya barang bagus, silahkan, boleh, baik. Tapi jangan begitu takjub, kayaknya kita kepengen tuh kalau punya barang kayak gitu. Itu kalau kita tunjukkan, orang di sekeliling kita bukan malah menyukai kita. Kita tidak disukai oleh orang karena dianggap kita saingannya dalam apa yang ia punyai. Demikian bapak-bapak, saudara-saudara semua yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sikap zuhud ke dalam diri kita. Tadi disampaikan atas bahwa pertanda zuhud yang paling utama adalah ridha atas ketentuan Allah. Benarlah ketika Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan manisnya iman man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ini kalimat ada baik kita baca tiap pagi. Raditu billahi rabba wabil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Ucapkan itu, tanam, masukkan dalam hati kita, kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, artinya kita tidak menentang ketentuannya, kita gembira atas ketentuannya. Lihatlah bagaimana orang yang ridha kepada ketentuan Allah itu. Allah katakan dalam ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Jadi kalau kita mau diridhai Allah, ridhalah atas ketentuan Allah. Bagaimana ridha atas ketentuan Allah itu yang paling mudah terlihat adalah bahwa kita ketika senang kita bersyukur. Ajaban li amril mu'min, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Alangkah indahnya itu orang muslim. La yakunu kullu kullu halihi khairun wa laisa dzalika illa lil mu'min. Semua keadaannya lah baik dan enggak ada yang bisa dapat kayak gini kecuali seorang mukmin. Idza asabathu musibah fasabar falahu ajr. Kalau dia ketimpa musibah, dia sabar, dapat pahala. Wa idza nazalat alaihi rahmah aw ni'mah fasyakar falahu ajr. Kalau dia dapat kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur, dia dapat pahala. Ridha atas ketentuan Allah itu pertanda terkuatnya adalah sikap syukur dan sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan orang yang celaka itulah orang yang kalau senang dia, kalau punya duit, badannya sehat, orang suka sama dia, hatinya gembira, tentram, nyaman. Tapi begitu keadaan berbalik, dia berubah wajahnya. Persis seperti Allah katakan dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 11 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Sebahagian manusia ada yang menyembah Allah dalam satu keadaan saja, satu sisi saja. Kalau senang dia rajin sholat. Ada sebaliknya, kalau dia lagi susah dia rajin ibadah, doa. Begitu. Fa in asabathu khairun itma'an nabih. Kalau dia dapat kebaikan, tentram hatinya, nyaman, senang, gembira. Allah sayang sama saya, kata dia. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia dapat fitnah, sesuatu yang buruk, berubah wajahnya itu orang. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhirat, hatinya sempit di dunia dan di akhirat dapat balasan buruk. Itulah sesungguh-sungguhnya kerugian yang nyata. Dalam surah Al-Fajr, pada surah Al-Fajr itu ada ayat Al-Quran bahkan secara lebih terang menyatakan kepada kita hal tersebut. Sebentar, Pak. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ada yang kayak begini karakternya. Kalau dia dapatkan kemuliaan dari Allah, diberi nikmat oleh Allah, rezekinya cukup, badannya sehat dan seterusnya dan seterusnya, dia bilang rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Dia bilang gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau keadaan berbalik, rezekinya terbatas, badannya sakit dan seterusnya dia bilang Allah menghinakan saya, Allah enggak suka sama saya dibenci Tuhan. Disangka oleh Allah, Kalla balla tukrimuna liyatim wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Bukan begitu Tuhan, bukan begitu. Orang yang Allah cintai, yang Allah muliakanlah ketika dia memuliakan anak yatim, ketika dia mau membagi kepada sesama, ketika dia tidak serakah atas harta, itulah orang yang Allah muliakan, bukan yang punya kekayaan. Bapak, uang, harta bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah. Fir'aun kayaknya luar biasa, Namrud kayaknya luar biasa. Hari ini orang paling kaya di dunia bukan orang Islam. Apakah itu mereka lebih dimuliakan dari kaum muslimin? Tidak. Begitu, bukan ukuran, bukan ukuran. Tetapi bukan berarti kita mau disuruh, saya sedang menyampaikan untuk tidak ikhtiar mencari harta, bukan. Bukan begitu. Tetapi jangan jadikan harta, ketenaran dan lain sebagainya sebagai ukuran atas kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ada manfaat ini keterangan buat kita semua. Sekali lagi, ridhalah atas ketentuan Allah. Kalau berdoa, kita angkat tangan kita berkali-kali, bahkan bertahun-tahun, Allah belum kasih, belum diberi apa yang kita minta. Bapak, ada orang, hadis, ini dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Ada orang, satu orang berdoa. Kalau dia doa, Allah nyuruh malaikat untuk berikan apa yang dia minta. Sementara ada satu lagi hamba yang lain yang lebih baik dari yang pertama ini. Kalau dia meminta, dia merintih, belum dikasih. Malaikat tidak disuruh oleh Allah untuk segera memberikan apa yang dia minta. Malaikat tanya, ya Allah, orang yang kedua ini yang tidak dikasih ini, itu lebih baik dari yang pertama. Apa kata Allah? Kasih tuh yang pertama tadi itu. Minta, langsung dikasih. Kasih apa yang dia minta. Aku tidak suka mendengar suaranya memanggilku. Aku tidak suka lidahnya mengucapkan namaku. Kasih apa yang dia minta. Yang kedua, tunda, jangan dikasih. Aku senang hambaku itu nyebut namaku, ya Allah, ya Rabb. Tahunan dia minta, kapan mau dikasih, ya Allah. Besok bilang lagi, ya Allah, tolong. Pahamin Bapak, bukan berarti doa kita yang hari ini belum kita dapetin sebagai satu pertanda Allah tidak suka sama kita. La ilaha illallah. Jangankan kita Pak, manusia nih yang masih ada iman, punya keyakinan, berusaha menjauh dari keburukan, iblis yang kita sebut terlaknat, iya, setiap kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, doanya dia tuh masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu bilang dalam ayat Al-Qur'an, saya lupa, maaf ya, ayatnya ya. Dalam surah Sad. Dia berkata, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Dia doa kepada Allah ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia doa kepada Allah, ya Allah, beri saya tempo sampai hari kiamat untuk menggoda, nyesatin manusia. Surah Sad. Lihat, iblis nih bilang. Untuk lebih jelasnya, Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an. Ini Allah katakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah katakan. Allah berfirman kepada iblis, keluar dari sorga. Kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu akan mendapatkan laknatku, laknatnya Allah sampai hari kiamat. Apa yang dikatakan iblis? Sudah kayak begini nih. Dia masih doa kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah saya tempo, saya waktu sampai hari kiamat, goda manusia. Allah tolak permintaannya tuh iblis yang udah kayak begitu, udah dilaknat nih. Tidak, Pak. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, qala fa innaka minal munzirin. Syuf, dijawab oleh Allah. Kamu diberi tangguh. Dijawab. Diijabah enggak? Saya mau tanya ini, Bapak-bapak, Tuhan yang mulia, dikasih enggak permintaannya iblis? Dikasih. Kita lebih buruk dari iblis kah? Sehingga menyangka, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa doa kita tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ya ikhwan. Gak boleh kayak gitu, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Seburuk-buruk kita tidak sampai pada tingkat keburukan satu makhluk dari bangsa jin yang namanya iblis. Nah, mudah-mudahan kita ngerti jadi makhluknya Allah. Sampai-sampai Imam Ali radhiyallahu anhu bilang, kafani kafana izzan, ha, kafana izzan, ha, innaka rabban lana. Ya Allah, cukup keagungan, kemuliaan buat saya bahwa engkau adalah Tuhan saya. Anta Rabbi, engkau Tuhan saya. Cukup kemuliaan itu. Wa kafani izzan, dan cukuplah kebanggaan buat saya. Ha, wa ana laka abdun, saya adalah hamba untukmu ya Allah. Cukup kemuliaan itu buat saya, bahwa saya adalah hambamu, zat yang maha baik, maha pemurah, maha mulia, maha pemberi taubat, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Dah sampai di sini, jadi dari ayat ini kita paham iblis masih hidup sampai sekarang. Jadi karena dia udah menggoda ratusan generasi, jutaan manusia, wajar kalau dia lihai benar dalam menggoda manusia, wajar dia. Pengalamannya banyak. Kalau dia mau nanya silahkan, masih ada waktu kira-kira 7 menit. Nanya Bapak, bertanya pintu ilmu. Gak ada? Ya, Fer. Saya khawatir jangan-jangan saya ngomong gak ada yang paham, gak ada yang nanya di sana. Silakan, Pak. Menjaga diri, wara itu ada 3 hal. Saya sebut 3-3 tadi itu. Satu adalah kalau kita tidak tahu, itu mestinya kita bertanya sampai dengan kita tahu. Jadi kalau ada perkara berkait dengan hukum halal, haram, boleh, tidak boleh, rukun dan syarat atas satu pekerjaan, kita harus nanya. Kalau kita mau hati-hati nih, benar-benar hati-hati dalam semua pekerjaan kita. Bapak kerjanya apa? Karyawan. Karyawan. Saya mestinya juga tahu, mesti tahu. Kalau Bapak karyawan, Bapak mesti belajar. Sebagai karyawan, apa sih kewajiban saya? Bolehkah saya memakai, misalnya menggunakan telepon kantor? Boleh nggak Ustaz? Halal nggak pakai telepon kantor kalau saya telepon keluarga di rumah? Lihat aturan di kantor kita. Gitu. Jadi ini contoh. Tanya, pastikan boleh tidak bolehnya sesuatu. Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau ragu, ambil yang ya yakin. Kalau kita ragu nih, ini boleh atau tidak? Ragu itu artinya separuh-separuh, 50%, 50%. Kayak tadi itu ada orang ditagih, utangnya ditagih, perasaan dia udah membayar, tapi dia nggak punya bukti alat pembayaran. Kan hukum dibangun atas keadaan semula. Semula kan dia belum membayar. Kalau dia sudah membayar, dia mestinya punya bukti atas pembayaran. Kalau pembayaran itu tidak ada buktinya, berarti dia harus kembali kepada keadaan semula. Dia jangan ngotot bahwa saya udah bayar, Pak. Buktinya mana? Kalau nggak ada, kita harus kembali kepada keadaan semula. Yang yakin adalah belum membayar. Contoh yang lain. Bapak, tadi kan sudah wudhu nih sebelum sholat zuhur. Lalu, tadi misalnya baru sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Habis ngaji nih mau sholat zuhur, ba'diyah zuhur lagi 2 rakaat, nambahin 2 rakaat lagi. Bapak ragu, saya ini tadi kentut atau enggak? Keadaan semula apa? Suci. Yang diragukan? Kentut. Berarti yang diambil suci, yang dibuang batal. Sucinya yang dipegang, karena ini yang yakin, kan sucinya yakin. Yang ini, yang batal ini adalah ragu, dibuang. Itu hadis Nabi SAW, da'ma yuribuk ila mala yuribuk. Bahkan Nabi SAW ajarkan masalah keraguan ini, kalau kita sedang sholat, itu ada setan namanya walhan, dia tiup-tiup belakang kita, begitu sampai kita merasa seolah-olah sudah keluar angin. Nabi katakan, fala yan sorif an sholatih. Itu orang, jangan dia keluar dari sholatnya, hatta yasma sautan au yajidarihan, sampai dia mendengar ada suara atau mencium ada bau. Maksudnya apa ini? Membangun amal atas keyakinan. Kan ragu. Ini keluarnya kentut kan sesuatu yang kita ragukan. Buang itu keraguan, ambil yang kita yakini bahwa kita belum batal sebelum mendengar suara atau mencium bau. Kalau sudah ada suara, kedengaran itu atau bau, baru kita boleh nyatakan batal. Kira clear, Pak? Satu, nggak tahu. Yang kedua, ragu. Yang ketiga, ketika ada perbedaan pendapat antar ulama, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, maka kita ambil yang lebih hati-hati. Misalnya contoh yang lain adalah apa itu namanya, pada makanan-makanan gitu ya, atau apa yang kita sering temui di label-label makanan, sebagian ulama mengatakan kandungan misalnya satu zat itu, karena dianggap itu turunan dari sesuatu yang haram, maka dianggap juga haram. Saya lupa namanya apa, begitu. Ya, sebagai sebuah contoh, misalnya ada kue, cake gitu, rata-rata dikasih apa itu namanya, rum atau apa itu namanya. Ya kalau kita bicara fikih ya, cara fikih, ada yang bilang ya boleh aja, halal, mubah. Tapi ini kan pendapat minoritas, mayoritas bilang tidak boleh, gitu kan. Artinya ketika begini nih, ada orang berbeda pendapat, ambil yang lebih hati-hati, jangan diambil, jangan dimakan, jangan dibeli, yang kayak gitu, gitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Kira clear, Pak? Tiga itu tadi yang Bapak tanyakan. Ada lagi? Silakan. Enggak apa-apa. Sekarang lagi marak tuh, gak mau menyelamatkan orang munafik itu gimana? Jadi apa itu namanya, mensolati jenazah atau mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada tetangga kita orang baik, dia meninggal, saya malas aja nyolatin, kira-kira dosa nggak? Saya tanya nih, ada tetangga saya orang baik, nah, saya segan banget keluar rumah, baru pulang capek, nggak mau nyolati jenazah gitu, udah ada tetangga-tetangga yang lain nyolati, kira-kira dosa nggak, Pak? Nggak, fardu kifayah. Iya, sebagian mengerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Itu satu. Yang kedua, artinya hak Anda, saya mau bilang, untuk ikut menyolati atau tidak, itu hak Anda. Yang kedua, pada masalah memberi label atas seseorang, siapa yang tahu seseorang itu munafik atau tidak? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan? Gitu. Seseorang itu munafik atau tidak, yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, gambaran, bisa ditanya sama guru yang lain, benar kagak ini omongan? Kalau misalnya mau, nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Nabi SAW itu, kalau pada awalnya, kalau ada orang munafik meninggal, Nabi solati. Lalu turun ayat, dilarang Nabi mensolati orang munafik, tidak lagi menyolatinya. Nabi tidak menyolati. Tapi beliau tidak menyuruh orang lain untuk tidak menyolati. Dan juga tidak memberitahu orang lain bahwa ini orang adalah orang munafik misalnya. Yang tahu cuma satu sahabat, namanya Hudzaifah ibn Yaman. Gitu. Sampai ada satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab, itu kalau dia ragu atas seseorang, dia mau nyolatin atau enggak, dia lihat Hudzaifah keluar enggak. Kalau Hudzaifah enggak keluar, dia enggak keluar, enggak ikut nyolatin. Jadi sekali lagi, kita tidaklah punya hak sebagai manusia untuk memberi label manusia, artinya buat stigmatisasi istilahnya ya, atas seseorang. Begitu dia baik, urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala, itu orang kita enggak ngerti seperti apa. Begitu. Lalu kalau dikatakan, Ustaz, di dalam beberapa keterangan di Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi juga menyatakan di Syarah Muslim, ada keterangan seperti ini pada kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair atau yang lain, saya lupa persis nama kitabnya. Begitu, dibilang kalau orang alim sebaiknya jangan menyolati orang yang fasik. Seorang yang alim, yang soleh, yang jadi panutan masyarakat, kalau ada orang fasik meninggal, fasik itu orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan, melakukan dosa secara terang-terangan, sebaiknya dia jangan nyolatin. Kenapa? Sebabnya sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang seperti dilakukan orang ini. Tetapi tidak ada satu kata pun di kitab yang manapun Anda tidak ada dibenarkan mengajak orang lain untuk tidak menyolati atau melarang orang lain untuk menyolati. Enggak ada itu keterangan sama sekali, gitu. Kita harus fair di sini. Jadi singkatnya begini, Pak. Kalau saya guru agama, ini saya mau ngasih tahu nih supaya nih orang yang pada enggak sholat biar pada ngerti nih, bukan buat yang meninggal. Yang meninggal udah selesai urusannya. Buat yang hidup, buat yang masih hidup, agar jangan melakukan apa yang sudah dilakukan orang ini. Peringatan buat yang masih hidup. Syuh, dengar, pahamin ya ikhwan. Kalau ente enggak pada sholat, hatta Jumatan enggak keluar, saya menduga kuat sebagai saudara Anda, tetangga Anda, Anda ini ninggalin sholat, tarik ke sholat, saya enggak akan keluar loh nyolatin. Gitu. Saya yang biasa ngimamin sholat jenazah enggak akan keluar nyolatin itu orang. Benar ada keterangan Nabi SAW kalau ada satu orang belum dibayar hutangnya, Nabi enggak mau sholati sebelum ada yang tanggung jawab atas hutangnya. Dan seterusnya. Keterangan itu. Tapi sekali lagi, Nabi tidak melarang orang atau juga menganjurkan untuk tidak menyolat. Bukan begitu. Nabi sedang memberi pelajaran. Nah, fungsi orang yang jadi tokoh masyarakat, kalau jadi panutan, dia boleh melakukan. Ambil posisi ini boleh. Gitu. Ambil posisi ini boleh. Tetapi kita barangkali tidak sepantasnya itu mengkampanyekan untuk tidak menyolati orang. Kira-kira jelas ya, Fi? Saya tidak nyalain yang nulis di pamflet apa di spanduk. Yang milih pulang kita tidak mau sholati gitu. Ya, saya tidak nyalain dia. Saya nyalain atas bahwa itu dikatakan untuk konsumsi umum. Kalau Anda bilang kepada diri Anda atau kepada orang yang dekat Anda, silahkan. Tapi hal ini kalau kita lakukan, ini akan mecah umat. Akan mecah umat. Tidak ada satupun kita, Bapak, hatta manusia Muslim yang paling fajir, paling jahat, yang membenarkan memilih pemimpin non-Muslim. Gak ada. Orang Muslim yang paling buruk kagak mau milih pemimpin kecuali seorang muslim. Kecuali kalau itu orang mungkin akalnya udah keracunan hal yang lain, duit, pikiran tuh yang kita nggak tahu deh tuh orang urusannya sama Allah deh. Kalau muslim benar, hatinya lurus, imannya apa namanya nggak ada kecampuran racun, nggak ada yang punya keyakinan boleh milih pemimpin non muslim sementara ada pilihan pemimpin muslim. Gak ada ini, gak ada yang punya pendapat ini. Afwan, ya artinya siapapun orang itu, gitu ya, labelnya kiai atau apa, gak boleh. Karena pikiran Anda gak mau anggap semua orang yang mayoritas ini sebagai salah. Nabi katakan, la yastami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Kita disuruh ikut sawabul a'dham, kelompok mayoritas. Mayoritas hari ini semua mengatakan dari semua madhab tidak boleh, haram hukumnya milih pemimpin non-muslim. Yang ini yang nyempal. Wa man syadza, kalau kita boleh, bukannya buat kita, saya nggak bicarakan orangnya ya. Ada Nabi katakan, wa man syadza syadza finnar, siapa yang nyempal sendirian dia akan sendirian di neraka. Di neraka bareng-bareng aja gak enak, ada kawannya, apalagi sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, minta maaf bapak-bapak ya. Ini saya mau sampein. Bapak, kalau boleh jujur, umur kita itu adalah modal kita satu-satunya, kita gak punya yang lain. Ini sekarang kita ada di bulan Rajab. Bulan Rajab, sebentar lagi Syaban dan Ramadan. Kalau kita nggak tanam nih amal soleh dari sekarang, biasain sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, jaga sholat jamaahnya. Pak, kalau orang dia nggak berusaha jaga yang wajib dengan sholat jamaah dan menjaganya dengan yang sunnah, percayalah dia akan rusak wajibnya. Kalau Anda tidak jaga sholat wajib dengan menambahnya di luar pagar wajib itu dengan yang sunnah, lama-lama Anda akan abaikan yang wajib. Pelan-pelan Anda akan sholatnya cepat-cepat, sendirian, begini begitu, akhirnya ditinggal. Kalau kita mau jaga kerjaan wajib kita, kita harus pagari di luarnya dengan pekerjaan sunnah. Sholat jamaah, sesuatu yang luar biasa. Pasti diterima sholat kita kalau kita jamaah sekalipun berdua. Kalau ketinggalan sholat jamaah, terutama subuh dan isya, karena ini dia, kata Nabi, tanda orang munafik, dia berat buat makan sholat subuh dan isya jamaah. Sebaiknya jangan sampai itu masuk dalam diri kita gitu. Bukan orang yang itu saja, kita bisa begitu juga dianggap munafik oleh Nabi kalau kita berat makan sholat subuh dan isya jamaah. Bangunin kita punya bini di rumah, ajak teman kita minta tolong, itu udah sholat, udah saya belum sholat, minta tolong temenin saya sholat. Nabi suruh sedekah sama temenin, sedekah temenin dia buat sholat jamaah. Jangan tinggal sholat isya dan subuh jamaah khususnya. Bangunlah sebelum subuh sekalipun untuk seukuran 2 rakaat sholat begitu, baca istighfar di malam hari, dan ini bulan Rajab dianjurkan kembali baca istighfar. Ada bacaan istighfar diajarkan oleh para guru kita dari hadis Nabi SAW, diperbanyak di dalam bulan Rajab ini bacanya Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kalau bisa hafal istighfar, sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu baca pagi sekali, malam ba'dal maghrib sekali. Hadis sahih, Nabi katakan siapa yang baca itu dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, dan ia meninggal sebelum sore, dia meninggal dengan cap sebagai ahlul iman, dipastikan oleh Allah dari lisan Rasulullah bahwa ini orang penduduk surga. Enggak susah sekali baca. Allahumma anta rabbi. Ayo kita baca sama-sama, Pak. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau bisa sih dihafalin, kalau enggak hafal ya dibaca sekali sehari, baca astaghfirullahaladzim gitu. Kalau enggak bisa yang lain ya paling enggak istighfar. Saya rasa demikian, bacalah istighfar banyak-banyak sebelum subuh, sebelum maghrib. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna min sirridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله berilah kami keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami dalam bulan Ramadan, wa'inna ala siyam wal qiyam wa dirasatil Quran. Ya Allah, tolonglah kami untuk puasa dengan baik, salat malam dengan khusyuk, membaca, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Mohon maaf kurang lebihnya dan Allah itu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.